kita lambaikan tangan dan senyap semuanya. Tangannya di atas semua. Tangannya di atas semua. Di atas KP Bolo. Ayo nyalakan flashnya. Sekali lagi Mbak yo. Kurang kompak Bolo-Bolo dulu Ponorogo. Kurang. Ayo, kita nyalakan flash HP-nya semuanya Bolo. Ya. Ayo Bolo. Nyalakan semuanya. Tangannya di atas semuanya. Tangannya di atas semuanya. Akhirnya wirabat bisa. Kita nyanyi bersama. Semuanya, tangannya di atas semuanya. Ayo put, turung gula, turung gula. Belum dongin batu mang lagi, jantran belum, bok terang. Kita goyang lagi bro. Tangannya di atas semuanya. Oh,

lodongi mbah tumak lo iki. Lurus kadang minggu dongono pengapa aku pengen oleh jeno wis tahun-tahunan aku malah dadi preman pengen coba tenan ben oleh bojo sing tene batu maklo ini panjang enuk semuanya follow. Kita goyang bersama yo. Bersama Tronggo Wulo. Laskar Batu Ma. Rang lawan rang. Sampai

sama Trongo Wulung Super Jaranan Dornya Pono Roko Indo Nisya Telonjong Ebas Tuma Wisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, Sasana Budaya Trongo Wulung. ADS Audio Production Matur Suwun. Datangkan jua bawa tradisi uruslah sudah di surat terakhir. Oh. bu. Laske laske. Laske bu. Baru nangis. Aja sabar bae kan. Cipa cipa cipa. Bersama Panjenenganipun Bapa Agus Dino kemudian kita yes. Turangga Wulo Laskar Mbah Temang Jordan Indonesia AGS Audio Production asik ada yang lagi. Sawangen aku sing nandang rindu. Ya salam. Oh tulang mulia senajan sedelo aku wis lilo. Samamar hati iki samar nganti kowe lali janjimu neng pantai layar sama hati iki sama nganti kowe tego ninggal aku ganti pacar. Setelah wae aku ora bisa katok kowe neng opo ninggal kelu sekedar metro aku ora lila. Karin asik. Laskar Bah Demang, Demang yang mengkero ini dia. Tutu aku sing duwe Jane durung lilo. Jane aku durung lilo. Tapi sampean kudu lilo, Pak Mas. Nek kasunyatane ngono. Pas kahayu, Mas. Iso, Dik. Eh, loro jeru. Ponorogo bagian Cidro. Wangi teko. Republik Bolo Cidro. Iya. Orang gampang nompo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nompo kasunyatan ing tresno kowe sumandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing kepisahan Kristo. Cidrone. Cidrone. Cidrone, wis nangis.